Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas buku Tafsir Salat. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang Takbiratul Ihram. Berikutnya kita akan membaca tentang lafaz Takbiratul Ihram yang benar. Lafaz takbir yang benar menurut jumhur ulama' adalah kalimat Allahu Akbar. Kami ulang, lafaz takbir menurut jumhur ulama yang benar adalah kalimat Allahu Akbar. Sementara menurut Hanafiyah boleh diganti dengan lafaz zikir yang lainnya yang mengandung ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti lafaz subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahul Karim, Allahul A'zam, dan lafad-lafad yang semisal. Yang intinya adalah lafzul jalalah yang menunjukkan pujian dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Hanafiyah, kalimat zikir apapun yang mengandung ta'zim, pengagungan kepada Allah, nah ini ada yang kurang ya kalimatnya. Bagi Anda yang punya buku di halaman 55 ada kalimat yang kurang. Di paragraf yang pertama, setelah lanjutan. Menurut Hanafiyah, kalimat zikir apapun yang mengandung ta'zim pengagungan kepada Allah, boleh dijadikan sebagai iftitahus salah. Boleh dijadikan sebagai kalimat pembuka salat, yaitu kalimat yang mewakili takbiratul ihram. Sehingga tidak harus kalimat Allahu Akbar, tapi bisa kalimat Allahul A'zam, Allahul Karim, Allahur Rahman, Allahur Rahim, dan kalimat-kalimat yang lain. Bahkan termasuk kalimatut thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Baik. Namun pendapat Hanafiyah ini adalah pendapat yang lemah. Karena tidak kita jumpai adanya riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pembuka ketika salat selain Allahu Akbar, selain lafaz takbir. Al-Khattabi menjelaskan hadis yang menyebutkan orang yang salatnya salah. Lalu diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kumta ila salati fakabbir." Apabila kamu hendak salat, maka bertakbirlah. Lalu kata Al-Khattabi, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza kumta ila salati fakabbir." Apabila kamu hendak salat, bertakbirlah. Kalimat ini merupakan dalil bahwa selain lafaz Allahu Akbar tidak sah digunakan sebagai pembuka salat. Karena jika dibuka dengan lafaz yang lain, berarti perintah untuk bertakbir tidak dilaksanakan. Kalimat fakabbir tidak dilaksanakan. Padahal hadis musik fi salatihi, hadis tentang orang yang salatnya salah, merupakan hadis yang dijadikan standar oleh para ulama tentang salat minimal yang berstatus sah bagi seorang hamba. Kami ulang bahwa hadis musik fi salatihi, hadis tentang orang yang salatnya salah, kemudian diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan hadis yang dijadikan sebagai standar tentang sholat minimal yang dikerjakan seseorang agar sholatnya sah. Dan ketika takbiratul ihram, wajib dilafalkan. Tidak boleh hanya di hati, sehingga orang yang melakukan takbiratul ihram sementara mulutnya diam saja, tidak mengucapkan apapun, maka takbirnya tidak sah sehingga sholatnya batal. Berbeda dengan pendapat Hanafiyah yang mereka mengatakan bahwa takbiratul ihram itu boleh tidak dilafadzkan. Sehingga orang ketika sholat dalam hatinya, yang penting dia punya niat mengerjakan sholat, lalu sedekap. Maka sholatnya sah menurut sebagian ulama Hanafiyah. Dan ini banyak dibantah oleh para ulama Syafi'iyah. Termasuk Imam Syafi'i sendiri. Beliau mengatakan, La tasihhus shalah illa bin nutq. Tidak sah sholat kecuali dengan diucapkan. Maksudnya adalah dengan dilafalkan kalimat Allahu Akbar. Ibnu Hubairah rahimahullah mengatakan, Wattafaqu ala anna takbiratal ihrami min furudis shalah. Wakadhalika ittafaqu ala annahu la tasihhus shalatu illa binutqin. Ulama sepakat bahwa takbiratul ihram termasuk kewajiban salat. Demikian pula mereka sepakat bahwasanya tidak sah salat kecuali dengan mengucapkan binutqin, dengan mengucapkan lafaz takbiratul ihram. Wa annahu la yakfi fihi mujarradun niyyati bil qalbi min ghairi nutqi bit takbir min ghairi nutqin bit takbir. Dan tidak cukup hanya dengan niat dalam hati tanpa mengucapkan lafaz takbir. Sehingga setiap sholat harus ada kalimat Allahu Akbar diucapkan secara lisan takbirnya. Tayyib. Dan kata Ibnu Hubairah, ini bagian dari ijma ulama. Ini bagian dari sepakat ulama. Ulama sepakat bahwa takbiratul ihram harus dilafalkan. Hanya saja untuk imam dilafalkan dengan suara keras. Sementara makmum dilafalkan dengan suara pelan. Karena melafalkan itu tidak harus dengan suara yang keras. Bisa juga melafalkan dengan suara yang pelan. Yang penting ada gerakan lisan. Allahu Akbar. Ada gerakan lisan. Bisa jadi Anda tidak dengar. Ketika Anda sholat berjamaah, samping Anda bertakbir, Anda juga bertakbir, belakang Anda bertakbir, Anda tidak mendengar. Tidak jadi masalah, yang penting ada kalimat yang terucap. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau menjadi imam dengan posisi duduk, sementara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan beliau. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika takbiratul ihram mungkin agak pelan, Allahu Akbar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengeraskan Allahu Akbar, lalu diikuti oleh sahabat yang berada di belakang. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kita coba ulang tentang syarat takbiratul ihram. Pertama, takbiratul ihram harus dengan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh dengan lafaz yang lain. Misalnya dengan lafaz Allahul A'zam, Allahul Karim, Subhanallah, Allahu la ilaha illallah, maka semua ini tidak sah sebagai takbiratul ihram. Yang kedua, dia harus dilisankan. Tidak boleh dalam hati. Sehingga kalau ada orang yang sholat misalnya, dia mingkem ya, mulutnya, tutup mulut dia. Maka sholatnya tidak sah. Karena dia tidak melafalkan takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram harus dilakukan dalam posisi berdiri. Kalau dilakukan dalam posisi duduk atau dilakukan dalam posisi condong menuju ruku, maka takbiratul ihramnya tidak sah sebagaimana yang sudah pernah kita bahas ya sebelumnya. Nah. Kemudian lafadznya harus benar dan tidak boleh ada takbiratul ihram yang secara kalimat salah. Misalnya barnya dipanjangkan. Insyaallah nanti kita akan baca itu. Selanjutnya kita akan memahami makna dan hikmah kalimat takbiratul ihram. kalimat Allahu Akbar. Artinya, Allah Maha Besar. Dialah Zat yang Maha Besar. Maha Besar Zat-Nya, Maha Agung Namanya, dan semua sifat-sifat-Nya. Sehingga dalam kalimat takbir dalam kalimat takbiratul ihram terkandung makna menetapkan semua kesempurnaan untuk Allah Ta'ala dan mensucikannya dari semua kekurangan dan cacat. Dalam hasyiah Ar-Raudul Murbi' dinyatakan, wa takbiruhu subhanahu jami'un li'ithbati kulli kamalin lahu. Kalimat takbir, kalimat mengagungkan Allah, takbiratul ihram, mencakup makna menetapkan semua kesempurnaan untuk Allah, mensucikannya dari segala kekurangan dan aib. Wa ifraduhu wa takhsisuhu bidzalika. Dia kemudian juga meyakini bahwa hanya Dia yang berhak diagungkan serta mengandung pengagungan dan pemuliaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat Allahu Akbar intinya di situ mengandung dua hal. Yang pertama, menetapkan kesempurnaan untuk Allah. Dan yang kedua, mensucikan segala bentuk aib dan kekurangan untuk Allah Azza wa Jal. Dia Zat yang Maha Besar, Maha Agung, sehingga selayaknya hamba menyebut namanya tanpa memujinya. Sehingga tidak selayaknya seorang hamba menyebut namanya tanpa memujinya. Tidak selayaknya seorang hamba menyebut nama Allah tanpa memuji Allah Azza wa Jal. Dan itu kritikan Syekhul Islam kepada sebagian orang sufi yang mereka ketika berzikir mereka mengucapkan huwa, huwa, huwa, Allah, Allah, Allah. Bahkan disingkat ya, Allah, Allah, Allah diganti dengan huwa, huwa, huwa. Artinya dia, dia, dia. Kemudian huwa-huwa ini diganti dengan yang lebih ringkas. Hu, hu, hu, hu. Nah, dalam zikir-zikirnya sebagian orang sufi. Lalu kata Syekhul Islam, menyebut nama Allah tanpa pujian, Allah saja, Allah, Allah, Allah, Allah. Di situ tidak mengandung pujian dan tidak mengandung celaan. Sama misalnya ada orang yang nyebut nama saya ya, Aminur Bais, Aminur Bais, Aminur Bais. Nah, ini maksudnya apa? Menyebut nama saja. Ya. Paijo, Paijo, Paijo, Paijo. Lain kalau ada lanjutannya ya. Misalnya Paijo pintar. Paijo apalagi misalnya? Paijo baik hati. Paijo suka menabung misalnya. Nah, kalau kalimat seperti itu ada unsur apa? Pujian. Tapi kalau cuma disebut namanya, Paijo, Paijo, Paijo, nah ini tidak ada unsur pujian, juga tidak ada unsur celaan. Misalnya, Paijo jahat, nah itu ada unsur celaan. Atau Paijo baik hati, ada unsur pujian. Ketika orang mengucapkan Allah, Allah, Allah, ini tidak lengkap. Tidak selayaknya seorang hamba menyebut nama Allah tanpa memujinya. Sehingga iringi dengan pujian. Allahul Karim. Allahu Akbar. Allahur Rahman. Allah apalagi misalnya. Allahu Al-Jalal wal-Ikram. Dzul Jalali wal-Ikram. Allahu Jalla Jalaluhu. Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Ta'ala. Dan seterusnya. Hikmah mengapa kita diperintahkan untuk membaca takbir ketika mengawali sholat adalah agar orang yang sholat merenungkan keagungan Allah. Dat yang saat itu dia sedang menghadap kepadanya. Sehingga hamba akan lebih khudu', lebih tunduk di hadapannya. Dia terlalu mulia sehingga tidak selayaknya hamba mengalihkan perhatian kepada yang lainnya. Maka hamba ketika sadar, aku sedang menghadap Zat yang Maha Agung, Maha Besar. Dat yang sempurna kemuliaannya. Maka sang hamba akan fokus menghadap. Dan dia enggak berani nolah-noleh. Termasuk juga batinnya tidak berani lari kemana-mana. Dia maha besar dibandingkan segala sesuatu. Sehingga tidak selayaknya sang hamba mengingat-ingat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama, "Lau 'alimal musalli man yunaji maltafata." Andaikan orang yang salat dia mengetahui kepada siapa dia bermunajat. Maltafata, tentu dia tidak akan menoleh. Sehingga dia tidak akan menoleh ke kanan maupun ke kiri. Hatinya juga sama, tidak lari kemana-mana. Tapi dia fokus. Sehingga dia tidak akan menoleh, baik menoleh badannya maupun hatinya. Selanjutnya, apakah takbiratul ihram harus diiringi dengan niat? Sehingga saat mengucapkan Allahu Akbar, itu bersamaan dengan niat dalam hati terkait ibadah sholat yang dikerjakan. Dan inilah yang menyebabkan sebagian orang ketika takbiratul ihram itu, Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Allah. Dan dalam hatinya ada niat misalnya sholat subuh ya. Allah. Lisannya mengucapkan Allahu Akbar, hatinya mengucapkan sholat subuh. Dalam waktu bersamaan. Akhirnya apa? Dia merasa gagal. Allah, sholat subuh. Telat. Ya, ulangi. Allahu ak. Telat lagi ya. Ulangi, enggak seragam. Allah. Untuk bisa sekali sholat, dia mungkin butuh 5-6 kali mengulang-ulang takbiratul ihram. Allah. Allah gagal ya, padahal sudah mendekati, Masya Allah ya, sangat disayangkan. Masya Allah. Saya kalau melihat, beberapa kali saya melihat orang seperti ini. Kalau melihat orang seperti ini, saya kadang, ini orang kalau jadi imam Masjid Istiqlal gimana ya? Dengan jumlah jamaah yang ratusan ribu, sekian banyak. Dia jadi imam. Allahu Akbar. Gak jadi. Makmumnya padahal sudah takbir semuanya. Terus diumumkan, mohon maaf diulang ya. Allahu Akbar. Mohon maaf diulang. Masya Allah. Maka kita bisa pastikan orang seperti ini, dia gak layak jadi imam. Cuman anehnya ya, saya pernah punya tetangga yang seperti itu. Ya sebelum tinggal di kerajaan. Di masjid ada orang yang seperti itu kayak sholatnya. Allah. Allah. Tapi anehnya, karena kita sholat ini ya, kita sholat jahriyah, imam membaca surat pendek, misalnya surat apa misalnya? Surat Wailul likulli humazatil lumazah. Begitu mendekati mau akhir, dia datang masbuk, tapi tidak sampai ketinggalan satu rakaat. Kalau dia mulai dari awal, mulai dari Imam Fatihah, sehingga komat dia sudah ada di situ, gabung dengan yang lain. Dia itu takbirnya susah. Sampai imam hampir selesai amin, dia baru berhasil. Sehingga kita para makmum sudah, dia sudah berada di dalam sholat, dia mau masuk susah. Tapi anehnya, waktu dia masbuk, Imam sudah mau ruku, dia Allahu Akbar sekali bisa. Masya Allah. Akhirnya saya jadi curiga, ini kamu kok cepat sekali? Kalau mau ngejar biar gak ketinggalan satu rakaat, dia cepat. Tapi giliran imamnya baca Fatihah, dia bolak-balik susah. Ada juga yang jadi imam, jadi biasanya dia jadi makmum. ketika dia jadi imam, lancar. Allahu Akbar. Duh, bisa lancar sekali dia. Makanya saya jadi curiga ini. Sebabnya apa kalau yang seperti ini biasa dia gak lancar, yang kayak gini dia bisa lancar. Nah itu salah satunya adalah karena ada anggapan tadi. Menggabungkan dua hal ini antara kalimat takbir dengan niat dalam waktu bersamaan. Sehingga karena anggapan inilah banyak orang yang ditimpa penyakit was-was ketika takbir. Kadia takbirnya berulang-ulang. Al-Kasani mengatakan, inna taqdiman niyah ala tahrim jaizun indana. Idza lam yujad bainahuma amalun yaqta'u ahaduhuma 'anil akhar. Boleh mendahulukan niat daripada takbiratul ihram. Maksudnya mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram. Ada ganti ya kata daripada dengan sebelum. Di halaman 57. Boleh mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram. Menurut mazhab kami, Hanafiyah. Jika tidak ada kegiatan apapun yang menyelai antara niat dengan takbiratul ihram. Sehingga kalau Anda berniat untuk sholat duhur, dalam hati niat itu ada. Lalu setelah itu takbiratul ihram, hukumnya sah. Ibnu Qudamah mengatakan, qala ashabuna, para ulama madhab kami yaitu Hambali mengatakan, yajuzu taqdimun niyati ala takbir bizzamanil yasir. Boleh mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram selama jedanya tidak lama. Dan di sini ada dua tokoh yang saya sebutkan biografi singkatnya. Al-Kasani, Alauddin, Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad Al-Kasani. Kasan adalah nama daerah di daerah Tenggara Uzbekistan. Salah satu ulama besar madhab Hanafiyah, Al-Kasani. Kitab beliau, Bada'i'us Sana'i. Banyak dijadikan rujukan dalam mazhab Hanafiyah. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kalau Al-Kasani wafat tahun 587 Hijriah. Ibnu Qudamah wafat tahun 620 Hijriah. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah dilahirkan di Nablus, Palestina. Beliau salah satu ulama mazhab Hambali, memiliki banyak karya, di antara yang terkenal adalah Al-Mughni. Dan kitab Al-Mughni ini banyak dijadikan rujukan oleh para ulama Hambali, sehingga beliau termasuk di antara ulama besar dalam mazhab Hambali. Baik. Insyaallah bisa dipahami dengan baik ya. Sehingga takbiratul ihram sekali lagi tidak harus bersama dengan niat. Niat boleh sebelum takbiratul ihram. Dia punya niat terlebih dahulu, niat sholat duhur. Sudah, mantap, langsung Allahu Akbar. Dan tidak perlu dibuat tadi, harus dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa kesalahan pengucapan takbiratul ihram. Kalimat takbir, Allahu Akbar. Yang dipanjangkan adalah lafzul jalalah, Allah. Dan Allah, kalau pakai standar tajwid, berarti dia dibaca tafkhim, Allah. Yang kedua, panjangnya dua harokat, Allah, dua harokat. Kalau misalnya lebih gimana? Ya tidak sampai membatalkan sholat, tapi kepanjangan. Allah, kepanjangan ya. Biasanya naik turun dari sujud ke atas atau dari itidal ke sujud. Allahu Akbar. Ya ini kurang bagus. Yang lebih bagus, kalau memang biar gak terlalu panjang, bergerak dulu, baru mengucapkan Allahu Akbar. Agar tidak terlalu panjang. Sedangkan kata akbar dibaca pendek. Akbar, enggak ada yang panjang di situ. Sehingga A-nya tidak boleh dipanjangkan. Akbar. Juga bar-nya tidak boleh dipanjangkan. Akbar. Baik. Allah jangan sampai dipanjangkan bagian depan. Allah. Ada beberapa kesalahan yang dalam membaca takbir karena kesalahan panjang pendeknya. Misalnya, Allahu Akbar. Lafaz ini artinya, apakah Allah Maha Besar? Apakah Allah Maha Besar? Berarti di sini apa? Mempertanyakan, apakah betul Allah itu Maha Besar? Nah, ini pertanyaan yang gimana ini? Masa orang mempertanyakan apakah Allah Maha Besar? Berarti dia meragukan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena huruf A itu artinya apakah? Misalnya, dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Allahu khairun amma yushrikun. Ini ada di surat apa ini? Coba kita bacakan. Khairun. Ada di surat An-Naml ayat 59. Qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa Allahu khairun. Surat An-Naml ayat 59. Allahu khairun amma yushrikun. Tulisannya gimana? Allahu khairun amma yushrikun. Kita tulis ya. Allahu khairun amma yushrikun. Begini, apakah Allah lebih baik ataukah berhala-berhala yang mereka jadikan sebagai sekutu Allah? Apakah Allah yang lebih baik ataukah berhala-berhala yang mereka sekutukan? Ini ada di surat An-Naml ayat 59. Sehingga lafaz ini artinya adalah apakah Allah? Maka kalau ini dilanjutkan dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maka jadinya apa? Apakah Allah Maha Besar? Tanda tanya ini. Maha suci Allah dari kalimat seperti ini. Berarti dia meragukan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meragukan kebesaran dan keagungan Allah. Dan itu adalah keraguan yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Yang kedua, lafadz akbar dibaca panjang. Ini juga maknanya sama. Allahu akbar. Gimana? Allahu akbar. Ini artinya apakah Allah Maha Besar? Sehingga nanti yang huruf hamzah istifhamnya itu ditaruh di akbar. Allahu akbar, atau gini ya, mungkin yang lebih tepat. Allahu akbar. Ini dipanjangkan. Dan sama artinya dengan atas. Apakah Allah Maha Besar? Allah apakah Maha Besar? Ini juga meragukan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah barnya dipanjangkan. Allahu Akbar. Itu yang betul. Barnya dipanjangkan. Allahu Akbar. Dan Akbar artinya beduk. Sehingga kalau orang mengucapkan Allahu Akbar, artinya Allah beduk. Subhanallah amma yakulun. Sehingga kalau kita tuliskan ya. Allahu Akbar seperti ini, artinya ini artinya beduk. Akbar artinya beduk. Sehingga kalimat ini maknanya adalah Allah beduk. Subhanallah amma yakulun. Dan kesalahan seperti ini cukup banyak, terutama ketika orang takbiran ya. Ya, sambil dia bawa beduk ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Diseret-seret. Baknya dipanjang-panjangin. Bahaya kalimat ini. Dan kita harus ingatkan bahwa kalimat ini salah besar. Ya. Baknya wajib pendek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah. Maha suci Allah dari kalimat seperti ini. Kesalahan-kesalahan dalam membaca lafal takbir menyebabkan kesalahan arti. Dan semua arti yang salah di atas merupakan kalimat kekufuran. Orang mempertanyakan apakah Allah Maha Besar, berarti dia meragukan sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, semoga kita tidak terjerumus ke dalamnya. Dan jangan sampai ketika kita membaca takbir tiba-tiba baknya dipanjangkan. Kadang orang kaget misalnya. Allahu Akbar dibaca Allahu Akbar. Nah, itu enggak boleh ya. Baknya harus pendek. Walhamdulillahirrabbilalamin. Baik, semoga kita bisa memperhatikan takbiratul ihram kita dengan benar. Sehingga jangan sampai takbiratul ihram kita statusnya takbiratul ihram yang batal. Demikian sebagai mukaddimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salurkan donasi Anda. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya kemampuan kecuali mereka wakaf untuk pembangunan SDTQ MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 74410499999, atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Info donasi 082-1234574. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum. Assalamualaikum. Baik, silakan bagi Anda yang mau bergabung, silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ana Taufik dari Bekasi, Ustaz. Silakan Pak Taufik. Karena ada transaksi jual beli shirt, jadi transaksi menjual tanah, cuman sebelum dijual itu ana kontrakin selama 6 tahun. Nah, di tahun kedua ana jual pada orang yang sama dengan syarat dicicil selama 2 tahun setengah. Nah, setelah 2 tahun setengah, pembeli belum bisa juga melunasi. Kemudian dia menawarkan opsi untuk memberikan ganti rugi per tahun 2%. Per tahun? Yang saya tanyakan, Ustaz, tanyakan apakah itu masuk riba, Ustaz? Baik. Dan per tahun 2% dari kelebihan waktu ya? Iya betul Ustaz. Nah, Nah terus ana juga gak nyangka Ustaz, ternyata dia menghitung kontrakan itu tetap berjalan saat sampai transaksi lunas saat itu termasuk bagian dari satu akad ada dua jual beli saat. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada kaidah yang dulu sudah pernah kita sampaikan ya. Kaidahnya mengatakan asyaghil la yushaghal. Asyaghil la yushaghal. Sesuatu yang sibuk jangan disibukkan. Sesuatu yang sudah sibuk la yushaghal, maka dia tidak disibukkan dengan yang lain. Ini salah satu kaidah. Sehingga kalau ada sebuah objek, dia dijadikan sebagai objek jual beli. Lalu di saat yang sama dia jadi objek sewa. Di saat yang sama dia jadi objek sewa. Berarti ada dua kesibukan dalam waktu yang bersamaan. Dan itu tentu saja tidak sejalan dengan kaidah yang tadi kita baca. Maka kalau sudah sibuk di salah satu transaksi, yaitu sebagai objek jual beli, yang tentu saja dia tidak bisa jadi objek sewa. Meskipun pelakunya ridho. Meskipun pelakunya ridho. Sehingga Anda dengan B melakukan dua akad ya. Yang satu adalah akad jual beli, yang satu akad sewa. Dengan objek yang sama. Nah, ini meskipun si B ridho seperti ini tidak jalan dengan kaidah tadi. Betul bahasanya kaidah ini ada pengecualian seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bahwa asyaghil la yushaghal itu berlaku jika kesibukan yang kedua tidak mengganggu kesibukan yang pertama. Itu diperbolehkan. Baik. Sehingga misalnya, saya menjual tanah. Tapi tanah itu masih disewa oleh si A. Dan masa sewanya selesai sekarang di bulan Maret, akan selesai di bulan Juli misalnya. Tapi saya sudah transaksikan di bulan ini. Maka, kalau si A setuju, saya jual tanah itu, atau si B setuju, saya masih sewakan tanah itu, insya Allah nggak jadi masalah. Karena kesibukan yang kedua tidak mengganggu kesibukan yang pertama. Sehingga saya sampaikan kepada konsumen saya, Pak, lahan ini atau rumah ini baru disewa oleh si A. Selesainya Juli. Bapak sudah AJB sekarang dengan saya, tapi saya minta syarat agar sampai bulan Agustus, Bapak baru bisa menempati. Kita baru serah terima kunci. Kalau yang bersangkutan bersedia, tidak masalah. Alhamdulillah. Sehingga nanti si A tetap boleh tinggal di situ, nyewa sampai selesai masa sewa Juli. Kemudian Agustus saya serahkan kuncinya kepada konsumen saya. Tapi kalau ini kan konsumennya sama, B. Padahal kalau sudah terjadi jual-beli, maka lahan itu sudah jadi milik B, bukan lagi miliknya A. Karena itu B tidak perlu nyewa, karena sudah menjadi milik B. Sebab dengan adanya akad jual beli, maka terjadi pindah hak milik. Terjadi perpindahan hak milik. Hanya dengan adanya akad jual beli. Maka begitu akad jual beli sudah dilakukan antara Anda dengan B, terjadilah perpindahan hak milik. Sementara karena B ini bayarnya nyicil ya, dalam rentang waktu 2 tahun ya, 2 tahun dicicil selama 2 tahun. 2 tahun cicil. Nah, di rentang 2 tahun harga sudah ditetapkan. Anggap misalnya 5M misalnya ya. Ternyata sampai 2 tahun dia belum bisa lunas. Ada perpanjangan. Nah, perpanjangan ini tidak boleh ada biaya. Harus free. Tidak boleh ada biaya. Kalau dia ngasih ketetapan 2% per tahun ya. Ada kenaikan 2% per tahun, ini riba jahiliyah. Sebagaimana keterangan Qatadah Ibnu Thi'amah, di antara bentuk riba jahiliyah adalah orang melakukan transaksi secara kredit. Lalu ketika jatuh tempo, dia harganya dinaikkan sesuai dengan jumlah waktu penundaan. Itu masuk riba jahiliyah. Baik. Lalu solusinya bagaimana? Agar penundaan tadi tetap berlaku. Solusinya, pertama, kalau Anda merasa tidak ridho adanya penundaan lebih dari 2 tahun, maka Anda bisa tawarkan pembatalan. Bagaimana kalau kami batalkan? Sehingga kami tarik lagi. Tawarkan pembatalan. Kalau dia setuju, uang yang sudah pernah dibayarkan, kembalikan. Baik. Syarat batal ini berlaku adalah jika konsumen Anda, jika si B setuju. Tapi kalau si B nggak setuju ya, itu tetap jadi miliknya si B. Syaratnya si B harus setuju. Karena pembatalan di sini tidak bisa dilakukan secara sepihak. Sebab akadnya adalah akad yang lazim, sehingga pembatalan hanya bisa dilakukan jika dua arah, dua pihak. Yang kedua, jika memang si B tidak bisa tepat waktu di 2 tahun, bahkan sudah melebihi, maka si A minta, Anda minta, boleh nggak ini kita jual ke orang lain? Nanti hasil penjualannya kalau ada kelebihan, ya kamu, itu jadi hak milik kamu. Yang penting pokoknya utang saya atau piutang kamu segera, piutang saya segera dilunasi. Kalau dia setuju, insya Allah juga bisa dilakukan. Kalau nggak setuju lagi gimana? Nah itu yang susah ya. Itu yang rumit. Sehingga Anda perlu bersabar dengan harga yang sama, namun dia tidak boleh dikasih tambahan dengan adanya penundaan waktu. Cuma di sini juga perlu diukur, B ini sebenarnya mampu bayar atau tidak. Kalau dia mampu bayar tapi dia malas atau dia nggak mau, yaitu berarti orang yang punya cacat mental ya. Artinya bisa jadi dia memang punya niat jahat, atau orang yang sebenarnya dia pengen ngambil harta orang lain, dan itu bisa urusannya ke arah perdata ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya Ustaz. Baik, bagaimana hukum sholat orang tua yang sudah lanjut usia dan pikun Ustaz? Sudah pikun? Sudah, tapi kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Terus kalau sholat sendiri itu kadang-kadang ngomong. Dan kalau dipandu, itu suka jawab sendiri, Ustaz. Sedangkan saya posisinya kan lagi ngurusin orang tua, takut ada kesalahan gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Baik. Gitu aja, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang pikun, maka dia nggak ada akalnya sudah nggak ada ya. Artinya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa minhum may yuraddu ila ardhil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Di antara mereka ada yang dikembalikan oleh Allah ila ardhil umur, ke usia yang paling hina. Dan itu adalah usia pikun. Sang anak akan punya pahala besar ketika dia berusaha untuk merawat orang tuanya yang pikun, insya Allah. Namun orang tua yang seperti ini, karena akalnya sudah hilang, dia tidak lagi wajib menjalankan ibadah. Sehingga tidak wajib puasa Ramadan, tidak wajib sholat, tidak wajib ibadah-ibadah yang lainnya, kecuali zakat. Kalau dia kaya, maka tetap di, bayarkan hartanya untuk dizakati. Namun kalau dia ibadah yang sifatnya fisik, ya, sholat, puasa, maka sudah tidak wajib sehingga tidak perlu dipaksa untuk sholat. Wallahu alam, pikun itu begini, kadang dia sadar, kadang hilang akalnya. Kadang sadar, kadang hilang akalnya. Nah, kalau kita atau ada orang yang mengalami situasi seperti itu, dalam kondisi sadar, wajib sholat. Tapi ketika hilang akal, enggak wajib sholat. Sehingga kadang wajib sholat, kadang tidak wajib sholat. Maka Anda cukup perhatikan, ini lagi sadar enggak? Oh, lagi sadar. Ajarkan untuk sholat. Dan nanti bisa dipandu. Sebisanya. Kok yang bersangkutan misalnya beliau bicara atau apa, barangkali itu pengaruh pikunnya. Nah, ketika itu terjadi dan itu karena akalnya sudah hilang, maka sholatnya memang statusnya batal dan dia tidak lagi wajib sholat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh kita memarahi istri yang susah sekali dibangunkan untuk sholat subuh? Karena sudah dicoba dibangunkan dengan baik-baik, tapi istri tidak mau bangun. Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Insyaallah tidak masalah ya. Dan Allah ajarkan secara bertahap. Pertama, dinasihati dengan baik. Yang kedua, kalau enggak bisa diapain? Disiram. Disiram ya, disiram. Jadi silahkan diperciki dengan air mukanya. Nabi SAW pernah mengatakan, Rahimallahu rajulan. Semoga Allah merahmati seorang lelaki. Qama minal lail. Dia melakukan qiyamul lail. Fa'aiqadha ahlahu. Setelah itu dia bangunkan istrinya. Fa'in abad nadha fi wajhihal ma. Kalau istrinya enggak mau bangun untuk qiyamul lail, mukanya diperciki dengan air. Ayo, tangi. Bangun. Warahimallahu imra'atan. Dan Allah merahmati seorang wanita. Qamat minal lail. Dia melakukan qiyamul lail. Fa'iqadat ba'laha. Lalu dia bangunkan suaminya. Fa'in aba. Ketika suaminya enggak mau bangun ketika diajak untuk qiyamul lail. Nadhahat fi wajhil ma, disiram seember air. Nah, jadi kalau istri cuma diperciki mukanya, kalau suaminya apa? Dibasahi semuanya, dikerucuk. Enggak, sama ya, diperciki mukanya. Itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji itu. Artinya sebagai bentuk motivasi agar suami istri bisa kerja sama dalam kebaikan. Karena itu tidak jadi masalah ketika istri kok dijak tahajud angel. Itu diperciki air boleh. Apalagi sholat subuh susah. Nah, itu bisa ya, kalau disiram kopi jangan ya. Mungkin bisa diperciki air mukanya biar segera bangun. Wallahu alam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz, mohon maaf Pak Ustaz, mau bertanya. Saya mau jual apartemen. Ada yang mau beli, tapi pembiayaannya menggunakan jasa bank. Nah, pihak banknya minta fotokopi sertifikat, IMB, dan PBB. Apakah akad jual beli ini diperbolehkan atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda memberikan semua perlengkapan itu kepada calon konsumen Anda, untuk nantinya dia akan serahkan ke bank, ya bisa jadi ya, ini masuk kategori tolong-menolong dalam maksiat. Namun kalau misalnya Bapak melakukan akad jual-beli dengan konsumen, lalu Bapak batasi, pokoknya saya enggak mau tahu kamu dapat duit dari mana, saya hanya terima tunai. Lalu konsumen itu menggunakan sertifikat yang lain misalnya ya. Sertifikat yang lain untuk mendapatkan pinjaman bank. Kemudian dipakai untuk beli apartemen Anda. Insya Allah ini diperbolehkan. Setelah terjadi akad jual beli dengan konsumen, berikutnya terserah konsumen. Dia mau apa misalnya, mau nyerahkan sertifikat. Ada sertifikat nggak kalau apartemen itu? Dia nyerahkan sertifikat itu, misalnya ya apartemennya ada sertifikatnya. Dia serahkan sertifikat apartemen sebagai pengganti dari sertifikat yang lama. Misalnya seperti itu, tidak jadi masalah. Artinya, Anda sudah tidak lagi berhubungan dengan bank. Karena akad Anda dengan konsumen sudah selesai. Cuman saya mendapatkan masukan seperti ini tidak mungkin dilakukan di Indonesia. Yang mungkin itu digunakan dua notaris. Jadi ada notaris Anda dan ada notarisnya bank. Notaris Anda, notaris penjual ya. Itu menghubungkan antara Anda dengan pembeli. Di situ terjadilah akad jual beli, AJB dan seterusnya. Lalu Anda serahkan. Kemudian di situ ada batas waktu pembayaran. Misalnya dikasih cash tempo dalam waktu sekian. Tapi pihak notaris akan menahan semua pelengkapan administrasi tadi ya. Ada sertifikat IMB, ada apalagi pajak PBB. Notaris akan tahan itu. Nah, di saat yang sama dia melakukan transaksi dengan bank. Lalu dia pakai notaris yang lain. Nah, kemudian ini saling mereferensikan. Nah, skemanya seperti apa saya nggak paham, mungkin Anda bisa tanya ke notaris. Cuman informasi yang saya dapatkan, gunakan dua notaris dengan cara seperti itu. Anda putus di notaris ini, dan nanti tidak lagi berhubungan dengan notaris yang kedua. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada muazin, azannya takbirnya salah, seperti yang Ustadz jelaskan tadi, A-nya dipanjangkan atau bar dipanjangkan, apakah azannya sah atau harus diulang? Kalau mengucapkan kalimat yang salah dan salahnya itu sampai mengubah makna, maka itu statusnya batal ya. Dan ketika ada satu kalimat yang batal dalam azan, berarti ada satu teks azan yang hilang. Jika teks adzan yang hilang itu adalah teks adzan yang utama, maka adzannya batal. Tapi kalau dia bukan teks adzan yang utama, dalam arti dia adalah teks adzan tambahan, seperti as-salatu khairum minan naum. Ini teks adzan tambahan. Artinya ada dan tidak adanya tidak mempengaruhi keabsahan adzan. Dilakukan oleh Bilal atas... Beliau minta izin kepada Nabi SAW. Sehingga adzan sebelumnya mungkin tidak ada lafaz as-salatu khairum minan naum. Sehingga ini sunnah takririyah dari Nabi SAW. Maka orang melakukan adzan tanpa as-salatu khairum minan naum, adzannya sah. As-salatu khairum minan naum pakai kha. Khairum minan naum. Lafaznya khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Di pondok dulu ada yang membaca, ini kha ada titiknya ya. Ada dia azan subuh membaca as-salatu khairum minan naum pakai ha. Dia pakai ha. Ha kalau dibaca ha artinya bingung. Kalau ini artinya lebih baik. Kalau dibaca pakai ha, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih membingungkan dibandingkan tidur. La haula wala quwata illa billah. Sehingga salah baca ha jadi ha sudah beda arti. Maka ketika salah seperti ini adanya batal tidak, insyaallah tidak, karena ini sendiri bukan termasuk lafadz utama adzan. Tapi kalau Allahu Akbar lafadz utama adzan, jika itu batal ya adanya batal, sehingga harus diulang. Dan yang lebih penting adalah diingatkan, karena kalimat ini kalimat yang berbahaya. Meskipun dia tidak kita nyatakan keluar dari Islam. Cuman mohon muadzin segera diingatkan, tidak boleh mengucapkan kalimat seperti ini, dan Bapak perlu paham ini kalimat berbahaya. Wallahu a'lam. Silahkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini dengan siapa, di mana Bapak? Ya, saya Luki dari Ciamis, Pak. Dari Jawa Barat. Masya Allah, silakan Pak Luki. Terima kasih banyak Pak Ustaz, kajian hari ini insya Allah mudah dipahami, dan mudah-mudahan setiap hari ini saya bisa berkisahkan ya Pak Ustaz. Amin, barakallahu fik. Pak Ustaz, saya mau bertanya, tapi di luar tema Pak Ustaz. Saya lihat dari penjelasan Pak Ustaz Mujibah, ternyata saat ini ibu saya melakukan praktik riba Pak Ustaz. Melakukan apa Bapak? Praktik riba. Praktik riba, ya. Gimana bentuknya ya, Pak? Jadi ibu saya memberikan pinjaman, tapi ada bunganya Pak Ustaz. Ya. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana sikap saya sebagai seorang anak, apakah saya harus menjaga jarak antara ibu saya atau gimana Pak Ustaz ya? Soalnya saya teh bingung dan berdoa mudah-mudahan harta yang saya makan itu mudah-mudahan dari pokok harta ibu saya gitu Pak Ustaz. Anda tinggal bersama ibu atau bisa? Sekarang saya sudah berumah tangga Pak Ustaz, tapi saat saya mau pulang takut gimana gitu Pak Ustaz. Baik. Terus yang kedua, maaf Pak Ustaz, apakah barang yang saya beli sebelumnya dari hati ibu saya statusnya bagaimana itu Pak Ustaz ya? Bapak dapat duit dari ibu? Iya, dari ibu untuk membeli barang gitu Pak Ustaz. Ibu punya pendapatan yang lain selain ada jadi PNS Pak Ustaz, alhamdulillah. Tayo. Iya. Nah. Cukup jadi, Bapak. Saya takut ya gitu Pak Ustaz ya. Makasih banyak Pak Ustaz ya atas waktu yang telah berikan kepada saya Pak Ustaz ya. Jazakallah khairan Rasulullah. Wa jazakallah khairan. Baik. Kalau Anda mengambil sikap untuk menjauh dari ibu, mungkin ya Anda akan kesulitan untuk mengambil peluang dan celah untuk bisa mengingatkan ibu, karena Anda jauh dari ibu. Tapi kalau Anda berusaha untuk mendekat, alhamdulillah, misalnya posisi Anda tidak jauh dari ibu ya, Anda tinggal tidak jauh, ya, meskipun tidak satu rumah, sehingga bisa mendekat, barangkali dengan kedekatan Anda bersama beliau, akan ya sedikit bisa mempengaruhi. Dan bertahap Anda kasih tahu bahwasanya praktek yang dilakukan oleh ibu ini berbahaya, sehingga tidak perlulah cari-cari duit dengan cara ngutangi orang lain kemudian minta tambahan ya. Karena siapapun tahu kata rentenir dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat yang memalukan, artinya itu status yang tercela. Coba kalau warga mengetahui, terus warga memberikan julukan kepada orang tua. Orang tuamu rentenir ya? Wah itu kita malu. Dan dia gak mau disebut rentenir. Ada sebuah video ya. Debt collector sedang nagih dari orang yang sudah tua. Dia gak punya harta ya. Nagihnya cuma 30 ribu. Cuma 30 ribu. Tapi orang tua ini tidak punya. Punyanya cuma mungkin 20 ribu atau berapa. Sambil marah-marah. Ya. Pakai bahasa Jawa. Nah, terus kan banyak komentar tuh. Rentenir-rentenir. Dia itu ngasih jawaban. Ini debt collector itu ngasih jawaban. Kami bukan rentenir. Sudah cetor rentenir mengatakan kami bukan rentenir. Sudah jelas-jelas dia itu rentenir. Dia gak mau disebut rentenir. Karena dia tahu gelar rentenir itu sangat memalukan di masyarakat, jelek di masyarakat. Padahal jelas dia itu rentenir. Jelas sekali dia rentenir. Tapi disebut rentenir dia gak mau. Kami bukan rentenir, kami koperasi. Iya, koperasi rentenir. Kami membantu orang yang butuh duit. Betul, dengan cara menutup orang yang minta tolong ya. Mentung karo nulung ya. Ya, dia mukul ketika menolong orang lain dengan cara dibungakan duitnya. Rentenir ya. Dan rentenir itu statusnya orang yang tercela di masyarakat. Orang yang maling dia enggak mau disebut maling. Pemabuk dia enggak mau disebut tukang mendem. Pezina sekalipun dia juga enggak mau untuk disebut pezina. Karena itu jika kita tidak mau disebut dengan gelar-gelar seperti ini maka kita hindari. Ya, Anda sampaikan kepada ibu bahwasanya ini adalah satu yang tercela. Sementara untuk hadiah atau pemberian dari ibu mungkin Anda bisa, insya Allah Anda bisa manfaatkan selama ibu punya sumber pendapatan yang lain. Cuman kita tekankan ibu jangan sampai melanjutkan seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Maaf, saya mau tanya. Saya kan punya bisnis online dari adik ibu. Jadi saya nggak punya senang. Nah, biasanya saya kan melakukan dukungan tanpa itu kan. Kalau ya. Akhir bulan ini, karena memang kan coklat. Mohon maaf, Ibu. Ya. Suaranya tidak putus-putus. Ibu bisa cari posisi yang sinyalnya tidak bagus. Sebentar. Kalau misalnya akhir bulan ini tabungan saya terjatuh dan ini pertanyaan tentang zakat nih. Putus. Baik. Baik, silakan. Ya, Ustaz, lebih jelas suaranya. Baik, lebih jelas, silakan. Oke, heeh. Nah, kalau akhir tahun ini uang tabungan biasanya 30 juta dan ini 10. Itu perlu zakat. Uang tabungan saya ulang ya, uang tabungan akhir tahun 30 juta. 30. 30 juta. 30 dan, juta. Dan emas 10 gram. Emas 10 gram. Baik, terus apa lagi? Ada yang kedua lagi Ustaz. Misalkan saya punya emas ya. Ada saudara punya uang yang akhir enggak jelas ini. Oh, yang jelas. 30 juta emas 10 gram. Iya. Itu yang saya tangkap. Iya. Pertanyaannya. Dan kalau ada saudara yang mau minjem uang ke saya kasih, tapi dengan hitungan itu gimana? Boleh nggak? Baik. Sudah cukup. Baik. Iya. Ini pun tidak cukup. Baik. Kalau kita hitung, saldo tabungan 30 juta, emas 10 gram. 10 gram itu kalau sekarang dirupiahkan kurang lebih 8 juta dengan emas fine gold. Berarti persentase 99,9 ya, yang hampir 24 karat. Berarti totalnya ya nggak sampai 40 juta. Jadi saldo tabungan dia masih di bawah 40 juta. 40 juta ini di bawah nisab. Dia di bawah nisab. Karena di bawah nisab, maka tidak wajib dizakati. Sehingga ibu tidak wajib mengeluarkan zakat, meskipun sudah lebih dari satu haul misalnya, karena harta ibu di bawah nisab. Jika yang ibu miliki hanya ini ya, tapi kalau ibu punya barang dagangan atau simpanan yang lain, nanti bisa digabung. Tapi kalau nggak ada barang dagangan, ibu yang punya hanya ini, maka pada asalnya tidak wajib untuk dizakati. Selanjutnya yang kedua, ibu memberikan utang tapi dengan konversi emas. Kalau yang diserahkan uang, maka kembali uang. Sehingga utang itu dikembalikan sesuai dengan apa yang diterima. Memberikan utang dalam bentuk A, kembalikan dalam bentuk A. Kalau di sini kita ganti uang, berarti di sini juga harus uang. Di sini emas, maka ini juga emas. Sehingga Anda kalau ingin mendapatkan pengembalian dalam bentuk emas, maka utangi dia dalam bentuk emas. Dan misalnya Anda bisa belikan emas batangan ya, yang secara nilai lebih bertahan. Kalau perhiasan kan cenderung turunnya lebih kuat dibandingkan batangan. Maka Anda bisa berikan emas batangan dan nanti akan Anda bisa minta emas batangan. Baik. Tidak boleh uang minta emas. Ya. Dan tentu saja nanti di sini ada kelebihan. Atau uang tapi pakai kurs emas. Pakai kurs emas ini juga enggak boleh karena nanti jadi ada kelebihan. Jadi intinya gunakan ini utang emas bayar emas, utang uang bayar uang. Wallahu taala alam, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.